Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan ahkam hadil af'al, yakni hukum-hukum tiga macam fi'il ya. Dan kita baru mulai pada syarah untuk hukum fi'il madhi. Ya. Nah. Bahwa fi'il madhi hukumnya mabniyun abadan. Ya. Nah, kita sedang mempelajari rincian i'rab, hukum-hukum i'rabnya pada rincian i'rabnya pada syarah. Nah, yang merupakan i'rab yang lebih mudah, yang itu yang kita jalankan. Berbeda dengan i'rab yang disebutkan oleh Ibnu Hajarum. Nah, al-halatul ula wa hiya al-asl. Nah, dan ini merupakan asal. An yubna 'ala al-fath dhahiran kana muqaddaran. Yaitu mabni 'ala al-fath zahiran kana muqaddaran, baik al-fathi al-zahir maupun al-fathi al-muqaddar. Kemudian fal-fathu al-zahiru lahu mawdi'ani, ahaduhuma fathu al-zahir memiliki dua tempat. Yang pertama, idha kana sahih al-akhiri walam yattasil bihi wawul jama'ati wala dhamiru rafi'in mutaharrik. Naam, ini sudah ya. Ya. Nah, qala rajulani, siapa yang mengi'rab qala rajulani? Kita mulai aja dari Muhammad ya. Qala rajulani. Tafadhal. Qala rajulani. Qala rajulani. Fa'ilnya dhamir. Kalau antum i'rab fa'ilnya dhamir, nanti rajulani i'rabnya apa? Hah. Rajulani dhamir. Makanya setelah ini, jika mengi'rab harus ditutup kitabnya. Jadi i'rabnya bukan membaca gitu, tapi menganalisis. Nah, ini sekarang kan tidak ada ini di hasiah i'rabnya. Harus di'rab sendiri. Rajulani. Qala rajulani. Paham kan maknanya qala rajulani? Telah berkata. Apa maknanya? Telah berkata dua pria. Jadi rajulani i'rabnya apa di sini? Fa'il. Tayyib. Fa'il marfu'un. Di marfu'un di bil fi'li. Tayyib. Niabatan. Niabatan anil dhamm. Begitu aja, jangan dilanjut. Niabat anil dhamma. Kemudian? Nah, niabat anil dhamma liannahu. Karena dia. Aywa. Baik. Kemudian? Wannun. Baik. Wassani. Yang kedua, idza kana akhiruhu wawan aw ya'an. Idza kana akhiruhu wawan aw ya'an. Apabila huruf terakhirnya waw atau ya. Nahwu contoh sarwa wa badwa. Ini yang diakhiri dengan waw. Sarwa wa badwa. Tayyib. Ada penjelasan makna di bawah itu di hasyiah. Sarwa itu saru as-sarwu sakha'un fi muru'ah. Naam. Yani kemuliaan dengan kedermawanan. Sakha' itu menunjukkan makna kedermawanan. Kedermawanan fi muru'ah dalam kemuliaan. Nah, jadi sarwatnya dia orang yang mulia dengan kedermawanannya. Dia telah mulia dengan kedermawannya. Sarwa itu mana? Sakha'un fi muru'ah, ini kedermawanan dalam kemuliaan. Baik. Wa badwa badwa, lihat di bawah itu al-badha'u al-fuhsh. Al-fuhsh artinya apa? Kekejian ya. Kalau dikatakan fulanun di hasyiahnya, ini anda baca, lihat hasyiah nomor 3 ini sekarang. Fulanun badi'ul lisan. Nah, fulan keji mulutnya, lisannya. Jadi yani keji lisannya dalam yani suka berkata keji gitu. Ucapan-ucapannya keji. Nah, itu makna badwa. Baik. Wa radiya wa syaqiya, radiya dia ridho, syaqiya apa? Syaqa. Syaqiyun, sa'idun, syaqi. Hah? Syaqiya artinya apa? Sengsara. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi ini penjelasan tadi atas, perhatikan fal fathu dhahiru lahu mawdi'an ya, di i'rab dengan al fathu dhahir. Naam, pada dua tempat. Nah, salah satunya sudah lewat di atas, jika fi'ilnya fi'il suhil akhir dengan syarat lam yattasil bihi wal jama'ah dan lam yattasil bihi dhamir raf'u ta'khir. Sekarang yang kedua yang juga di i'rab dengan al fathu dhahir. Paham? Ini al-mawdi'u tsani kan lahu mawdi'an kan? Ya, bisa difahami? Lahu mawdi'an. Ada dua tempat. Jadi ini sekarang al-mawdi'u tsani. Yani tempat yang kedua yang di'rab dengan al-fathu dhahir, mabni al-fathu dhahir, yaitu jika diakhiri dengan waw atau ya. Sarwa, badwa, kemudian ya radhiya syaqi. Qala ta'ala radhiyallahu anhum. Contohnya. Nah, jadi mabniun ala al-fathu dhahir. نعم لا محل من الإعراب. طيب فكل واحد من هذه الأفعال فكل واحد ما كان اسم ماسين من هذه الأفعال الذي في الفعل الأتاس maksudnya dicontohkan itu sarwa badwa radiya syaqiya semuanya فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره لا محل له من الإعراب. نعم فريد أغلق الكتب yang lain bisa menyimak. Radiyallahu anhum. Mabni ala al-fath al-dhahir. Nah, ala akhirih. Mabni ala al-fath al-dhahir ala akhirih. Yalang kama. Nah, sebenarnya biasanya langsung disingkat aja kan, mabni al-fath begitu kan. Tapi ini kan sekarang dalam rangka belajar membedakan al-dhahir dengan al-muqaddar. Kemudian ala akhirih itu menunjukkan bahwa i'rab itu mesti di ujung kata. Nah. Nah. Lafzul jalalah Allah. Nah. Kalian juga latihan ya, lihat kitab. Hah? Ikut latihan. Nah. Anhum, an. Ayuan, ha, dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahal jarrin بحرف جر. نعم. والميم علامة جمع الذكور. طيب وال متعلق بالفعل. طيب selesai ya, selesai الفتح الظاهر pada فعل الماضي di dua tempat. نعم Yang pertama, idza kana sahih al-akhir, berarti huruf sahih, bukan waw, bukan ya, bukan alif, ya kan? Nah, yang kedua, diakhiri dengan waw atau ya. Ya. Waw atau ya itu kan sebenarnya huruf illat, ya. Dan di sini tidak disebut alif, ya. Tidak masuk alif, hanya waw dan ya. Ini semua al-fathul dhahir. Baik. Kemudian wal fathul muqaddaru lahu mawdi'un wahid. Dan fil madi i'rabnya al-fathul muqaddar, ya. Al-fathul muqaddar pada satu tempat saja. Wa huwa yaitu idza kana akhiruhu alifan. Idza kana akhiruhu alifan, apabila huruf terakhirnya alif. Nah, ini juga ya mu'tal kan. Nah, ini huruf dari huruf illat yaitu alif. Nah, di atas itu waw dan ya sudah lewat, itu zahir ya. Adapun sekarang alif. Di sini muqaddar kalau alif. Fil madi yang diakhiri dengan alif muqaddar. Nahu contohnya masya wa a'ta wa stafta. Masya apatnya masya berjalan, a'ta memberikan, na'am, wa stafta minta, fatwa. Tayyib. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Naam. Syahid istawa. Rahman di atas 'arsy, istawa beristiwa. Ya. Berada menetap tinggi di atas 'arsy. Fa kullu wahidin, maka masing-masing min hadhihi al-af'al dari fi'il ini fi'lun madin mabniun 'ala al-fath al-muqaddar 'ala al-alif. Mana min zuhurihi ta'adzur. Mana min zuhurihi ta'adzur. Tayyib. Muqaddar. Al-alif mana min zuhurihi ta'adzur. Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Indama lias al-kutub. Kitab. Kitab. Al-kutub al-kitab. Tayyib. Al-Arsy. Ayo. Aywa. Itu tadi yang kita nih. Sudah dilirik tadi. Tayyib. Fi'lun madin. Mana min zuhurihi. Tayyib. Fa'ilnya belum ini, istawa. Yang pakai hafalan. Rupanya tadi dilirik terus dihafal gitu ya. Akhirnya pertanyaan. Istawa setelah di-irob, fa'ilnya dulu. Fa'iluhu. Huwa ini kembali kemana? Dhamir itu. Ya'udu ala. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, fa'il dhamir huwa itu kembali ke kata Ar-Rahman. Baik. Jumlah fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Baik. Al-halatu tsaniyah. Nah, saya ada kesempatan melirik ya, tapi sudah mempersempit. Baik. Al-halat al-thaniya, keadaan yang kedua, an yubna ala dom. Jadi kita sudah beralih ke keadaan yang kedua. Nah, keadaan yang pertama yang merupakan asal, yaitu mabni alal fathi, sudah selesai. Ya, mabni alal fathi. Naam. Al-zahir dan mabni alal fathi al-muqaddar. Al-halat al-thaniya, keadaan yang kedua, an yubna ala dom, mabni ala dom. Wadhalika idha tasala bihi wawul jama'ah. Hal itu apabila idha tasala bihi, jika bersambung dengannya wawul jama'ah, berganding dengan wawul jama'ah. Nahu, contoh, qamu wa akramu wastama'u wastaghfaru. Ya, mereka telah berdiri, ya, mereka telah memuliakan, mereka telah menyimak, mereka telah beristighfar. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah ta'ala, qalu la takhaf. Nah, fakullu, nah, qalu la takhaf, mereka mengatakan, la takhaf, kamu jangan takut. Nah, fakul wahidin min hadhil af'al, masing-masing dari fi'l ini, fi'lun madin mabnin ala dhamm litisalihi biwawil jama'ah, karena bersambung wawil jama'ah. Wa wawil jama'ati di i'rab, wawil jama'ah domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Tamam. Qalu la takhaf. Ambil al-kitab. Faddal. Qalu. Ayo, al-ittisal wa al-jama'ah. Nam hal min al-arab. Jadi mabni ala dhammi litisalihi bi wawil jama'ah. Nah. Nam hal min al-arab. Tayyib. Al-waw. Wawul jama'ah. Sebenarnya. Wawul jama'ah. Mabni ala ish? Wawul jama'ah. Fi mahali. Rafin, fa'il. Wal alif fariqah. La takhaf, la ay takhaf fi'lun majzumun bila nahiyah. Na'am. Sukun dhar ala akhir. Tayyib. وفاعله ضمير مصدر في وجوبا تقديره انت. Selesai ya, lengkapnya kalau mau diirob lengkap itu la takhaf. Jumlah la takhaf ini isi ucapan kan, qalu mereka mengatakan la takhaf, kau jangan takut. Nah, jumlah la takhaf ini diirob maqul al-qaul fi mahalli nasbin maqulul qaul, pada posisi nasab isi ucapan kan qalu mereka mengatakan la takhaf, tapi di contoh ini i'rabnya belum sampai ke situ. Nah, kan nanti masih di awal. Baik, nanti sudah bisa mengi'rab qalu, bisa mengi'rab la takhaf. Nah, saya gambarkan seperti itu ya. Fa qul wa na'am, selesai. الحالة الثالثة كذا yang ketiga, أن يبنى على السكون, مبني على السكون. وذلك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك, yaitu apabila berganding dengan bersambung dengan ضمير رفع متحرك. Nah, نحو, contohnya قمت وقمت وقمت وقمنا وقمنا. طيب. وقوله تعالى قلت ما شاء الله, وقلنا حاشا لله. نعم, وقلنا حاشا لله. طيب, فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على السكون masing-masing dari contoh fi'il ini ada fi'il madhi mabni ala sukun. Nah, لاتصاله بضمير رفع متحرك karena bersambung dengan ضمير رفع متحرك. Nah, ya. Apa makna ضمير رفع متحرك? Artinya ضمير itu ضمير kan mabni semua. Nah, mabni tapi raf artinya dia fi mahalli raf raf'in. ضمير رفع artinya ضمير itu fi mahalli raf'in. Nah, متحرك artinya dia berharakat bukan sukun. Nah, watta'u au na ya watta jadi cara membacanya watta watta'u. Nah, kemudian na na wa na, jadi yang satu huruf itu disebut namanya ta, yang ta itu kumtu kumta kumti, kita mengatakan wat wat atau atta maksudnya atta dhamir raf'i mutaharrik. Baik, kemudian na pada kumna kita katakan na, jangan anna, jangan na, karena dia dua huruf jadi disebut saja na. Nah, kemudian kumna ini satu huruf ya, na, jadi disebut yaitu nun ya, huruf nun maksudnya yaitu dhamir dia an-nun. Nah, an-nun jadi semua ini at-ta'u au na au an-nun dhamirun, ini dhamir raf'i mutaharriknya ini ya, dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Yang mana mabni ala dhammi? Kum kumtu itu mabni ala dhammi. Mana lagi yang mabni ala dhammi? Itu aja ya. Baik, awil fathi atau mabni ala fathi, yang mana mabni ala fathi? Kumta. Mana lagi? Kumna yang di ujung. Baik, kemudian awil kasri atau mabni ala kasri, yang mana? Kumti. Awil sukuni, yang mana mabni ala sukun? Kumna, karena diakhiri dengan alif dan itu sakinah, jadi mabni ala sukun. Fi semuanya fi mahalli raf'in fa'il, semuanya fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini tadi makanya disebut dhamiru raf'in karena dia fi mahalli raf'in fa'il. Dan mutaharrik, kenapa disebut mutaharrik? Tambi tadi sudah disebutkan mutaharrik karena dia berharokat. Terus jangan jadi muskilah ya bagi antum, bagaimana dengan kumna na, katanya dhamir raf'i mutaharrik sedangkan na itu diakhiri dengan alif dan itu sakinah. Nah, makanya kita mengatakan mabniun ala sukun, na itu mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, padahal katanya mutaharrik. Bagaimana memahaminya? Penjelasannya ditambih tambih peringatan. Qad yaqulu qa'il, qad yaqulu qa'il, boleh jadi ada yang mengatakan ad-dhamiruna, dhamirna fi qumna, pada qumna sakinun, sakin ya, bersukun, walaysa bimutaharrik, dan bukan mutaharrik, bukan berharakat. Boleh jadi ada yang mengatakan begitu, ada yang akan mengatakan begitu ya, li'anna akhirahu, dia mengatakan itu sakin bukan mutaharrik dengan alasan li'anna ya. Tani, jadi mungkin ada yang akan mengatakan bahwa dhamirna pada kumna sakin bukan mutaharrik dengan alasan li'anna, karena sesungguhnya akhirahu huruf terakhirnya alif wahia sakinah, dan alif itu sakinah. Mungkin ada yang akan mengatakan begitu. Bagaimana menjawabnya? Wal jawab, jawabannya wal jawabu an hada, wal jawabu an hada, jawaban tentang ini, jawaban tentang ini, an naqula, an naqula, kita mengatakan inna qawlahum, inna qawlahum mutaharrik ya, bahwa sesungguhnya ucapan mereka ahli nahwu mengatakan mutaharrik yashmulu meliputi al-mutaharrika, yang mutaharrik berharokat binafsihi, berharokat dengan ya dirinya sendiri karena dia hanya satu memang, kata'i seperti ta fi kuntu pada kuntu, karena ta dia hanya sendiri, jadi memang dia yang berharokat sendiri. wal yasmul mutaharrika binafsika ta'fi kumtu wal mutaharrika biba'dihi, dan yang mutaharrik biba'dihi dengan sebagian darinya, dari anggotanya. Al muttasili bil fi'li biba'dihi, dengan sebagian darinya. Al muttasili, yang bersambung, bil fi'li, dengan fi'il, yang bersama dengan fi'il. Kana, seperti na, fi qumna, ya, na pada qumna, ini termasuk yang mutaharrik biba'dihi, dengan sebagiannya, bukan semuanya. Dan sebagian darinya yang mutaharrik itu adalah al muttasil bil fi'il, itu yang bersambung dengan fi'il, yaitu huruf nunnya itu na. Nah, fi qumna, coba lihat qumna, fi'ilnya kan qoma ya, ini qum ini fi'ilnya. Jadi yang bersambung dengan fi'il adalah nun, na yang berharokat fathah. Nah, ini yang dimaksud al mutaharrik bi ba'dihi, yang berharokat dengan sebagiannya, yaitu na di sini al muttasil, yang bersambung dengan fi'il, karena na ini yang bersambung dengan qum, qumna, bukan alifnya. Li'anna al harf al muttasila bil fi'li, karena sesungguhnya huruf al muttasil bil fi'li, yang bersambung dengan fi'il, minhu darinya mutaharrik berharokat, yaitu nunnya itu na, itu berharokat. Maka itulah disebut, maka dia, itulah sebabnya dia disebut juga dhamir raf'in mutaharrik, karena memang sebagian darinya kan dia terdiri dari dua huruf, nun dan alif, dan nun yang bersama dengan fi'il itu yang berharokat, maka disebut mutaharrik meskipun alifnya sakinah. Wa hasilul jawab, ya, hasil jawaban ini kesimpulannya annal murada, bahwa sesungguhnya yang dimaksud bil mutaharrik, dengan mutaharrik berharokat, fina padana, adalah an-nunu wahdaha. Annal murada bil mutaharrik fina an-nunu wahdaha, nun saja kita dimaksud, nunnya saja berharokat, maksudnya dunad dhamiri bitamamihi, bukan dhamir bitamamihi secara utuh, secara menyeluruh, bukan dhamir secara menyeluruh. Karena dhamirnya apa? Dhamir bitamamihi, dhamir ini bitamamihi secara utuh, secara menyeluruh semuanya. Dhamirnya apa? Na, bukan nun. Dhamirnya apa? Na. Makanya kita mengatakan wa na dhamiru, dhamirun muttasil. Jadi dhamir bitamamihi adalah gabungan huruf nun dan alif, yaitu na. Nah, yang merupakan dhamir raf'i mutaharrik, apakah ad-dhamir bitamamihi na semuanya? Jawabannya tidak, karena alif sakinah. Jadi yang dimaksud dhamir raf'i mutaharrik di sini khusus nunnya saja, yang bersambung dengan fi'il, bukan dhamir secara menyeluruh. Wadih? Nah, jadi terjawab iskal ini, problem ini. Barakallahu fikum. Disiapkan i'rab qulta masyaallah dengan qulna hasalin. Di pertemuan berikutnya aja. Barakallahu fikum. Tafiq. Subhanallah bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka.